Qala haddatsana Abdullah bin Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya Nabi bersabda, "Inna min asy-syajari syajaratan la yaskutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Hadithuni ma hiya." Sungguhnya dari pohon itu ada sebuah pohon yang dedaunannya tidak jatuh. Dan ini perumpamaan seorang muslim. Kata Nabi, ceritakanlah kepadaku tentang pohon ini. Qala fa waqa'a an-nasu fi syajaril bawadi. Beliau berkata, maka manusia pun menebak ke pohon-pohon yang tumbuh di lembah-lembah. Qala Abdullah, berkata Abdullah, fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla. Ada tebakan dalam diriku bahwa dia adalah korma atau pohon korma. Thumma qalu hadithna ma hi ya Rasulullah. Kemudian para sahabat berkata, ceritakan kepada kami apa pohon itu ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, hiya nakhlah. Nabi berkata, dia adalah pohon korma. Iya. Baik, Imam Al-Bukhari mengulangi hadits ini, tapi dengan sanad yang lain. Dengan sanad yang lain. Nah. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah, itu apabila mengulangi hadits di dalam sahihnya, pasti di dalam pengulangannya ada faedah yang beliau sisipkan. Apakah faedah terkait dengan sanad atau faedah terkait dengan matan? Dan ini dari kecerdasan Imam Al-Bukhari. Bayangkan sebuah hadis dia ulangi 10 kali. Dari 10 kali ini, tiap kali berulang ada faedah baru di dalam 10 riwayat itu. Apakah faedah dalam sanad atau faedah dalam matan? Ya. Ini subhanallah menunjukkan luasnya ilmu beliau, mampu beliau berfikir, ya, dan menyusun hadith-hadith sedemikian rupa dan beliau sisipkan faedah-faedah. Dan faedah ini tidak akan diketahui kecuali orang yang, ya, punya ilmu yang bisa dengannya dia memahami perbuatan Imam Al-Bukhari. Ya, orang baca sekedar berlalu, oh ini sudah berlalu. Oh ini sudah berlalu. Dia tidak mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari, ya, menyusupkan dalamnya sebuah faedah. Dan ini hadith diulangi oleh beliau. Ya. Diulangi oleh siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Dengan sanad yang lain, guru Imam Al-Bukhari di sini Khalid bin Makhlad. Ini penguat. Kemudian di sini Ibn Umar anin Nabi. Ibn Umar dari Nabi. Kalau sebelumnya, dari Ibn Umar, qala Rasulullah. Ya, seakan-akan beliau ingin mengisyaratkan bahwa di situ pakai qala Rasulullah, di sini pakai anin Nabi, itu sama saja. Ya. Tidak ada perbedaan. Tidak mempengaruhi riwayat. Ya. Baik. Dan sisi pendalilan Imam Al-Bukhari jelas dari hadith, ya. Ini beliau bawakan bahwa dari etika seorang guru, dia kadang menguji muridnya dengan hal-hal yang nampak atau terlatih kecerdasannya. Kemudian di bab yang ke-6, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, babu ma ja'a fil ilm. Bab apa yang datang menjelaskan tentang ilmu. Bab apa yang datang menjelaskan tentang ilmu. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman.

buku-buku hadis. Kadang ada matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini dan begini. Ya. Setelah itu di akhirnya rawi berkata iya. Ya. Dia enggak paham apa artinya iya ini. Nah. Ini biasanya dipakai kalau jalur riwayat hadis itu dari qiraah. Jadi murid membaca, gurunya berkata iya, berarti dia benarkan bahwa itu adalah apa? Riwayatnya. Dia benarkan itu adalah riwayatnya. Iya. Kemudian kata beliau, wahtajja ba'duhum fil qiraati 'ala al-'alim bi hadits Imam Ibn Tha'labah. Qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu amuruka. Allahu amaraka an tusalli as-salawat. Qala na'am. Dan sebagian ulama mereka berdalilkan tentang bolehnya membaca terhadap guru, mereka berdalil dengan hadis Imam Ibn Tha'labah radhiyallahu anhu. Ini akan datang ya, penjelasan kisah Imam Ibn Tha'labah bertanya kepada Nabi, akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Iya. Jadi Imam Ibn Tha'labah berkata kepada Nabi, Allahu amaraka an tusalli as-salawat. Apakah Allah yang memerintah engkau untuk salat 5 waktu? Nabi berkata, "Na'am." Iya. Jadi ini dalilnya. Imam sampai kepadanya bahwa Nabi itu diperintah oleh Allah untuk salat apa? 5 waktu. Maka dia datang kepada Nabi di ard. Ya. Apakah Allah atau dia qiraah kepada Nabi, "Apakah Allah yang memerintah engkau untuk salat 5 waktu?" Nabi menjawab, "Iya." Nah, inilah yang dicontoh oleh ahli hadis. Datang murid membaca, apakah benar ya, guru engkau fulan bin fulan menceritakan kepada engkau ya, bahwasanya guru engkau ini mengambil dari si fulan bin fulan, bahwasanya si fulan ini mengambil dari fulan dari Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Nah, ya kalau guru ditanya tentang riwayatnya dia berkata, "Na'am, iya benar. Dari riwayat saya." Nah, ini diambil contoh dari hadis Imam Ibn Tha'labah. Jadi subhanallah, luar biasa. Ternyata penggunaan-penggunaan istilah hadis-hadis itu mereka ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bagaimana keterikatan para ulama dalam menggunakan kata-kata yang terkait, kata-kata mereka semampu mungkin ya, mengambil kata yang ada dipakai di dalam konteks ayat maupun hadis. Sehingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang indah, kalaupun ada kesalahan, kesalahannya lebih sedikit. Kesalahannya lebih sedikit. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Qala, maka sebagian ulama berkata, "Fa hadhihi qira'atun 'ala an-nabi akhbara imam qaumahu bidzalika fa ajazu." Ini qiraah kepada Nabi. Ya, Imam ini memberitahukan kepada kaumnya tentang hal tersebut dan mereka membolehkannya. Ya, memberikan ijazah di dalamnya. Ijazah itu artinya pembolehan. Iya. Wahtajja Malik, jadi kalau dikatakan diberi ijazah meriwayatkan, artinya diberi izin pembolehan dia meriwayatkan dari guru. Iya. Diberi izin, pembolehan meriwayatkan dari guru. Nah, di masa ini buku-buku seperti Kutubus Sitta dan selainnya, ini tetap terjaga, sanadnya bersambung. Dan para ulama kita masih mempunyai sanad bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya? Di antara ulama kita yang memiliki sanad di masa ini, ya, yang untuk misalnya Kutubus Sitta, sanad yang sangat tinggi sanadnya, sangat ringkas kepada Nabi, ya, itu diantaranya adalah Syekh Abdullah bin Abdul Aziz ibn Aqil. Dan juga diantaranya adalah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ini subhanallah sanad-sanad mereka ini dalam periwayatan Kutubus Sitta itu melalui jalur para a'immah. Ya. Lewat As-Sakhawi, Ibnu Hajar, Al-Iraqi, dan selainnya dari para imam besar. Jalur periwayatan mereka. Jadi bersambung. Hingga hari ini masih bersambung. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dikatakan diberi ijazah, artinya diberikan pembolehan riwayat. Kemudian kata beliau, wahtajja malikun. Ya, Malik mengatakan kira'ah boleh. Malik berhujjah tentang bolehnya dengan as-sak. Ya, pembahasan as-sak. Yukra'u alal qawm fayaquluna ashadana fulan. Wa yukra'u dhalika kira'atan alaihim. Wa yukra'u alal mukri fayaqul qari akra'ani fulan. Ya. Imam Malik berhujjah dengan ini. Ya, tentang as-sak. As-sak ini di... Ya, dipakai di pengadilan. Ya, ini biasanya dipakai dengan baca apa? Dengan kata as-sak di pengadilan dipakainya. Jadi dia pemberitaan bahwa fulan telah bersaksi begini dan begini. Ini persaksian di dalam sak ini, ya, itu diajukan ketika dia datang orangnya dikatakan, ya. Kamu berkata begini dan begini. Maka ia berkata, iya. Ya, ini kira'ah namanya. Dan ini dianggap syah. Di pengadilan dianggap syah. Kalau begitu dia adalah cara periwayatan yang benar. Jelas ya? Ya. Jadi sok dibaca kepada kaum, fayaquluna asyhadana fulan. Fulan mempersaksikan kepada kami. Wa yuqra'u dhalika kira'atan alaihim. Kemudian dibacakan kepada mereka. Ya. Demikian pula yukra'u 'alal muqri fa yaqulu al-qari aqra'ani fulan. Demikian pula ada di antara dalil yang dipakai juga qira'ah terhadap muqri. Ya. Seorang misalnya membaca Al-Qur'an, muqri itu pembaca Al-Qur'an ya. Orang yang mendengarkan atau membacakan Al-Qur'an. Ya, seorang qari membaca Al-Qur'an dia baca kepada gurunya muqri. Ya. Orang yang punya riwayat qira'ah sampai kepada Nabi. Dia baca. Maka si qari ini berkata, aqra'ani fulan. Si fulan telah membacakan kepada aku. Padahal dia yang membaca. Ya, bukan gurunya yang apa? Membacakan. Tapi dia membaca, guru mendengar. Tatkala dia membaca, guru mendengar. Itu artinya sudah disetujui. Sudah benar qira'ahnya. Dan ini juga subhanallah. Hingga hari ini masih bersambung. Ya, murid membaca dari guru. Guru membaca dari gurunya lagi. Dan seterusnya sampai kepada Nabi. Nabi membaca dari Jibril. Al-Quran itu. Ya. Dan ini. Di antara. Hal yang menjelaskan detailnya ilmu syariat kita. Kemudian kata beliau. Haddathana Abdullah bin Salam. Ceritakan kepada kami. Abdullah bin Salam. Al-Baikandi. Kala haddathana Muhammad bin Hasan al-Wasiti. An-Auf. Yaitu Auf bin Abi Jamil al-Arabi. An-Hasan. Yaitu Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri berkata. La ba'sa bil qira'a alal alim. Tidak apa-apa. Membaca kepada alim. Jadi Al-Hasan dari Imam Tabi'in. Membolehkan hal tersebut. Kata Al-Bukhari wa akhbarana, tapi bukan Al-Bukhari ini yang berkata. Ini cucu muridnya Al-Bukhari yang berkata. Wa akhbarana Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Muhammad bin Yusuf Al-Firabri ini murid Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan sahih Al-Bukhari. Ya. Al-Firabri berkata, wa haddathana Muhammad bin Ismail. Ini tambahan lain ya dari Al-Firabri. Zaidah. Ziyadah. Beliau tambahkan. Dan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail. Qala, beliau berkata, haddathana Ubaidullah bin Musa. Ceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa. Nah, Ubaidullah bin Musa ibn Abil Mukhtar Badan Al-Absi Al-Kufi. Nah, dari Sufyan. Sufyan ini adalah Sufyan Al-Thawri. Ya.

ada sebagian kritikan, tapi dia definisi yang paling dekat. Definisi yang paling dekat. Ustaz, saya adalah orang yang masih muda. Saya sangat ingin menikah, tapi kondisi keuangan saya pas-pasan. Ya. Menikah itu adalah hal yang bagus, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sangat dianjurkan. Ya. Nabi bersabda, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang al-ba'a, maka hendaknya dia menikah. Tapi ini ketentuan al-ba'a. Dia punya kemampuan. Kemampuan dari sisi fisik dan kemampuan dari sisi materi. Iya. Kalau dia tidak punya kemampuan, maka kewajibannya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Iya. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, sebab puasa itu memutus syahwatnya. Dia menjaga kehormatan dirinya, menyibukkannya. Dengan hal yang menyebabkan dia lupa untuk mau menikah. Ya, dia belajar kayak menuntut ilmu. Atau dia bikin apa yang dia ada kesibukan dengannya. Ya, dan ini termasuk menjaga kehormatan. Allah perintah hal ini. Allah berfirman, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah, yasta'fif, menjaga kehormatan dirinya. Ya. Sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya. Dari keutamanya. Jadi kalau dia jaga kehormatannya, insyaAllah Allah akan mudahkan nanti. Dia akan diberi kecukupan. Ya. Apabila ada laki-laki yang mempunyai hiasan di kulit tangan atau yang lainnya, hiasan itu seperti tato, tapi warnanya enggak masuk ke dalam kulit, hanya bertahan sampai beberapa waktu. Sama aja, yang masuk ke kulit, tidak masuk ke kulit, dia ditempel itu dihitung tato. Dan itu hukumnya haram. Dari hal yang dilaknat, siapa yang melakukannya. Dan enggak boleh ada laki-laki yang berhias seperti itu. Ya, hiasan di kulit itu untuk perempuan saja. Yang tidak masuk ke pakai hinna atau yang semisalnya dibolehkan. Itu bisa hilang. Iya. Bisa hilang. Atau laki-laki itu tidak dibenarkan. Ada hadis yang mengatakan apabila kita sedang sujud ketika sholat, maka kita diperintah untuk merapatkan kaki. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa hadis tersebut riwayatnya lemah. Tidak ada perintah, tidak ada. Yang ada contoh perbuatan dari Nabi. Ya. Bagi ulama yang menguatkannya. Seperti Syekh Al-Albani misalnya. Beliau kuatkan, beliau ambilkan hadis contoh. Rasan baina qadamaihi. Beliau merapatkan antara kedua kakinya. Itu contoh namanya. Kalau perintah, Nabi berkata, rapatkan kedua kaki. Dan ini beda hukumnya. Kalau perintah itu wajib. Kalau perbuatan sunnah hukumnya. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, hadis ini yang contoh Nabi merapatkan kaki, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Syekh Al-Albani menguatkannya di sifat salat. Di masa ini Syekh Abu Bakar Abu Zaid, Syekh Mukbil, ya, dan selainnya dari para ulama melemahkannya. Ya, melemahkannya. Ya, dan saya sendiri, saya baca riwayat-riwayatnya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang melemahkannya. Dan itu yang saya amalkan. Kalau haditsnya lemah, maka asalnya posisi kaki tidak harus dirapatkan. Iya. ini waktu sudah lewat ya. Banyak pertanyaan agak apa namanya? Jawabannya perlu jawaban yang agak panjang. Saya cari pertanyaan yang bisa dijawab ringkas. Ini ada yang bertanya tentang hadith, mana hadith orang mukmin yang satu dengan lainnya hendaknya selamat gangguan tangan dan lisannya. Itu hadith riwayat Bukhari Muslim dari beberapa orang sahabat, dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Amr bin As dan selainnya. Nabi bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimun selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya seorang muslim itu tidak mengganggu muslim yang lainnya. Apakah gangguan dalam bentuk lisan ataupun gangguan dalam bentuk tangan. Ya. Itu maksudnya. Baik, sekira cukuplah di sini ya, insyaallah taala. Kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Masih dengan materi Kitabul Ilm dari Sahih Al-Bukhari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.